Taqallaba wa talawwa, artinya ketika seorang itu membalik, wa tawalla, dan membalik min janbin ila janbin, dari satu lambung ke lambung yang lain, di atas tempat tidurnya. Maka doa ini adalah doa yang Nabi ajarkan ketika seorang tiba-tiba di tengah malam terbangun, kemudian dia mengubah posisi, posisi tidurnya. Maka ketika tiba-tiba terbangun dan ingin berubah posisi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berikut ini atau bacaan berikut ini, yaitu La ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghafar, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dia adalah al wahid, zat yang esa, al qahar, lagi maha perkasa. Rabbus samawati wal ardi adalah pencipta dan pengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, dinisai oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi, juga diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, juga Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Yang bahkan hadis ini adalah ibunda kita, ibunda Aisyah radhiallahu anha. Dan dalam hadis ini terdapat beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Qahhar. Allah adalah salah satu nama Allah adalah Al-Qahhar, maknanya Al-Qahhar adalah zat yang qahara, mengalahkan dan mengalahkan seluruh makhluk, menundukkan seluruh makhluk. Wa dhallat lahu, dan seluruh makhluk tertunduk kepada Allah. Kaifa syaa, bagaimana saja Allah kehendaki. Maka jika Allah kehendaki makhluk untuk mati, maka mati, ya, untuk sakit, maka sakit. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melawan. Itu yang disebut Al-Qahhar. Kemudian nama yang lain yang ada dalam nama Allah yang lain yang ada dalam bacaannya adalah Al-Aziz. Al-Aziz maknanya adalah dia adalah zat yang memiliki kemuliaan atau keperkasaan yang sempurna. Alati biha, yang dengan kemuliaannya dia bisa memuliakan siapa saja yang dia kehendaki dan menghinakan siapa saja yang dia kehendaki. Detailnya, Al-Aziz, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz. Maka hal ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat izzah. Dan izzah di sini, izzah bagi Allah Subhanahu wa taala itu mencakup tiga jenis izzah. Yang pertama adalah izzatu syaraf. Izzah dalam artian mulia. Maka jika dengan makna ini, maka Al-Aziz kita maknai dengan zat yang maha mulia. Jika kita terjemahkan Al-Aziz dengan zat yang maha mulia, maka berarti kita memaknai izzahnya dengan izzatu syaraf. Kemudian yang kedua, bisa juga dimaknai dengan izzatul quwwah. Jika kita maknai izzah dengan izzatul quwah, maka al-aziz kita terjemahkan dengan zat yang maha perkasa. Maka bisa juga kita terjemahkan al-aziz dengan zat yang maha perkasa. Kemudian yang ketiga, izzah Allah Subhanahu wa taala bisa juga dimaknai dengan izzatul qahr wal ghalabah. Maka sama dengan al-qahhar. Artinya adalah zat yang menundukkan seluruh makhluk sehingga seluruh makhluk itu tertunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kehendak Allah Subhanahu wa taala atas makhluk itulah yang kehendak yang akan terjadi. Dan makhluk tidak bisa melawan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-aziz itu mencakup tiga makna tersebut. Mencakup makna bahasanya Allah adalah zat yang maha mulia. Tidak ada satupun yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kemuliaan terkumpul pada diri Allah. Dan mencakup makna izzatul quwah, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat. Tidak ada satupun yang tidak mampu Allah lakukan dan Allah wujudkan. Dan izzatul qahr wal ghalabah, artinya Allah adalah zat yang maha menang, yang kehendaknya lah yang akan terjadi dan terwujud. Al-Ghafar. Kemudian nama yang lain yang ada dalam bacaan ini atau doa ini atau bacaan ini adalah Al-Ghafar. Artinya adalah zat yang memiliki maghfirah, ampunan, wa tajawuz al-kamil, dan pemaafan yang sempurna. Karena maaf Allah adalah maaf yang sempurna, maka maaf Allah meliputi semua dosa-dosa hamba-hambanya yang bertobat. Maka jika seorang itu bertobat, tidak ada satupun dosa yang tidak bisa Allah ampuni. Seluruhnya bisa Allah ampuni dengan catatan bertobat. Maka zikir ini atau dhoman mengandung isinya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang mengucapkannya dipalingkan, diselamatkan dari hal yang dia jumpai min arakin. Arakin maknanya tidak bisa tidur malam. Waqalakin dan kecemasan, wanzi'ajin dan terganggu. Maka orang yang tiba-tiba di tengah malam kemudian terbangun, terjaga, maka terkadang terjaga kemudian tidak bisa tidur. Tiba-tiba terbangun, terjaga, dan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur lagi. Padahal dia masih butuh istirahat. Terbangun jam 1 misalnya. Dan tiba-tiba begitu terbangun sulit untuk tidur lagi. Maka ini namanya arakin. Maka di antara maka kandungan atau faedah dari bacaan ini adalah untuk menghilangkan arak. Maka karena orang itu tidur kemudian tiba-tiba terganggu, tiba-tiba bangun biasanya mesti terganggu. Meski terganggu, maka ada inzi'aj. Dan boleh jadi ketika orang itu tiba-tiba di tengah malam hari terbangun, maka dia cemas. Maka dia hatinya timbul ketakutan. kenapa kok tiba-tiba saya bangun? Maka faedah dari bacaan ini adalah untuk menghilangkan ini semua. Dan disampaikan oleh Syaikh Abdul Razzaq di Fiqih Adhiya Awal Adhkar, bahasanya doa ini diantara nilai lebih dari doa ini adalah, atau bacaan ini tidak mungkin bisa diamalkan kecuali orang yang memang hobi dengan wirid dan doa, dimana begitu tiba-tiba terbangun kok langsung teringat baca ini. Ini satu hal yang tidak mungkin terjadi kecuali pada seorang yang telah menjadikan wirid, doa itu sebagai hobi dan bacaannya. Kemudian berikutnya adalah doa ul faza'i fin naumi, doa karena ketakutan dalam tidur. Wa man buliya bil wahsyati, dan doa orang yang mendapatkan cobaan berupa wahsyah. Apa itu wahsyah? Ada yang menjelaskan yang namanya wahsyah adalah alhammu, kecemasan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ada juga yang menjelaskan wahsyah itu maknanya khulwah, kesepian, sendiri, sunyi, atau ala khauf, atau rasa takut. Maka doa ini adalah doa yang Nabi ajarkan untuk orang yang sering mengalami mimpi buruk dan tiba-tiba bangun, dan bangun dipenuhi dengan rasa takut karena mimpi jelek yang dia lihat dan dia alami dalam tidurnya. Kalau tadi itu boleh jadi cuma tiba-tiba terbangun tanpa ada mukadimah, mimpi jelek ini. Kalau bacaan sebelumnya adalah bacaan berkaitan dengan orang tiba-tiba terbangun di tengah malam, maka dia baca bacaan yang Nabi ajarkan tadi. Dan kalau doa ini adalah doa yang Nabi ajarkan ketika orang hendak tidur, untuk orang yang punya kebiasaan mimpi jelek. Jadi ini adalah doa mau tidur. Sebagaimana dalam utuhnya hadis. Dan ini ada doa orang yang doa hendak tidur, khusus untuk orang yang sering mendapatkan mimpi jelek dalam tidurnya. Di sini tidak disampaikan utuhnya hadis. Disebutkan di Fiqih Adhiya Awal Adhkar, diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza fazi'a ahadukum fi naumi." Jika salah satu kalian ketakutan dalam tidurnya, dapat mimpi buruk, bangun, tiba-tiba bangun dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut karena mimpi yang sangat jelek. Falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tamma min ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayah turun. Dan faedahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lan tadurahu, maka mimpi jeleknya yang menakutkan tadi tidak akan membahayakannya. Di sini dinilai hasan oleh Al-Albani di Sahih Jami' Shaghir. Kemudian juga diriatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Al-Walid ibn Al-Walid radhiallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini ajitu wahsyatan. Wahai Rasulullah, aku menjumpai ketakutan, merasa diliputi oleh ketakutan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza akhadta majja'aka, jika engkau hendak tidur, faqul, maka katakanlah, a'udzu bikalimatit tammah min ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Fa innahu la yadurruka, maka apa yang engkau takutkan itu tidak akan membahayakanmu. Wa bil hari, dan tentu kata, dan kata Nabi, dan tentu ya, dan sangatlah layak Allah ya rabbaka, sesuatu yang kau takutkan tidak akan mendekatimu. Diatkan oleh ya, diatkan oleh Imam Ahmad dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Kalimat Thayyib. Diatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Yahya bin Sa'id, yang mengatakan, balaghani, telah sampai riwayat kepadaku bahasanya Walid bin Al-Walid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni urawwa'u fi manami, wahai Rasulullah, aku selalu dapat mimpi jelek dalam tidurku. Tidur mesti mimpi jelek, mimpi yang menakutkan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, ucapkanlah, a'udzu bikalimatil tammati min ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Dan diatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah dari Muhammad bin Munkadir, qala, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah seorang sahabat datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi ahawila yaraha fil manam, maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringnya dia mimpi jelek kalau tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza awaita ila firasyika faqul, maka jika engkau mau tidur, ucapkanlah, a'udzu bikalimatil tammati min ghadabi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Maka dari riwayat-riwayat tentang bacaan ini kita lihat bahasanya bacaan ini bisa dibaca dalam dua kesempatan. Berdasarkan riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, bacaan ini adalah bacaan yang Nabi ajarkan untuk dibaca ketika orang tiba-tiba terbangun ketakutan. Karena mimpi yang jelek, tiba-tiba dia bangun, terbangun ketakutan, maka disyariatkan untuk membaca kalimat-kalimat ini. Demikian juga berdasarkan riwayat Imam Malik di Al-Muwatta ya, tentang Al-Walid bin Al-Walid yang mengatakan, sungguh aku sering mendapatkan rasa takut dalam mimpiku. Maka Nabi katakan, qul, ucapkanlah, a'udhu bikalimatil tammah, dan seterusnya. Sedangkan berdasarkan dua riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad, demikian juga riwayat Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah, maka bacanya adalah dibaca ketika hendak tidur, dibaca oleh orang yang sering mimpi buruk ya. Maka antisipasinya adalah ketika dia hendak tidur membaca bacaan ini. Maka mungkin ini telah diisyaratkan oleh penulis penulis Hisnul Muslim. Beliau mengatakan doa ini adalah doa al-faza' fi naum, ketakutan dalam tidur, dalam tidur. Maka terjaga karena dalam pada saat bangun dalam keadaan ketakutan karena mimpi jelek. Kemudian ini juga adalah doa man buliya bil wahsyah. Orang yang mendapatkan cobaan wahsyah, rasa takut, yaitu rasa takut dalam tidurnya. Ngimpi mesti ngimpi jelek, menakutkan. Mimpi jelek, maka ini maka orang semacam ini maka ketika hendak dia ketika dia hendak tidur, hendaklah dia membaca kalimat-kalimat ini. Maka doa ulfazai fi naumi di sini mengisyaratkan kalau itu dibaca ketika terjaga, tiba-tiba terjaga karena mimpi yang menakutkan. Sedangkan waman buliya bil wahsyah di sini mengisyaratkan ini dibaca ketika hendak tidur bagi orang yang sering mengalami mimpi buruk. Ya, ketika menjelaskan setelah membawakan riwayat tentang masalah ini, Abdul Razak mengatakan ini adalah doa yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mendapatkan ketakutan dan rasa ngeri dalam mimpinya, dalam tidurnya, disebabkan karena dia bermimpi melihat hal-hal yang menakutkan. Maka Nabi ajarkan supaya mengucapkan kalimat-kalimat ini untuk menghilangkan rasa takut yang ada pada dirinya dan menenangkan jiwanya, dan sehingga jiwanya, dirinya bisa merasa tenang dan tenang dalam tidurnya, dan hilanglah dari dirinya rasa takut dan rasa ngeri yang dia rasakan. Maka ini ada satu doa yang sangat penting dan doa yang sangat baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahasanya siapa yang mengucapkan bacaan-bacaan ini maka setan tidak akan bisa mengganggunya, bahkan dia adalah orang yang terbebas dari gangguan dan godaan setan. Maka bacaannya adalah a'udzu bikalimatillahit tammah, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, min ghadabi dari murkanya, wa iqabi dan hukumannya, wa syara ibadihi dan kejelekan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin dan dari godaan-godaan setan, wa yahdurun dan aku berlindung, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai setan hadir atau mendekatiku, yahduruni hadir padaku atau mendekatiku. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu kalau dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. A'udzu bikalimatillahi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan firman-firman Allah. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah adalah nama-nama Allah yang terbaik dan berbagai kitab suci yang Allah turunkan, yang ada di sana firman-firman Allah. Maka di sini firman-firman yang Allah turunkan dalam berbagai kitab suci, Allah sifati, Allah sebut dengan firman yang sempurna. Karena firman Allah itu bebas dari kekurangan dan bebas dari al-awarid, berbagai faktor yang menghadang, yang merusak ya, kesempurnaan firman-Nya. Atau boleh jadi tamah di sini artinya adalah muhkamat. Ini adalah muhkam. Dikarenakan nama-nama Allah itu muhkam dalam pengertian tidak akan mengalami nasakh, tidak ada mengalami perubahan apalagi penggantian dan semacamnya. Min ghadabihi, aku mohon perlindungan dari murka Allah. Marah itu sendiri pengertiannya adalah sidatul ghulayanidam, adalah mendidihnya, sangat mendidih, ghulayan, ghulayan artinya mendidih, syiddah sangat, sangat mendidihnya darah ketika terjadi sesuatu yang tidak disukai. Demikianlah pengertian ghadab untuk makhluk, untuk manusia. Kalau manusia itu marah, maka maknanya adalah darahnya mendidih karena melihat, mendengar sesuatu yang tidak disukai. Maka ghadab dengan pengertian semacam ini adalah muhalun, mustahil bagi Allah. Oleh karena itu kita sifati Allah dengan sifat yang Allah tetapkan pada dirinya tanpa membahas bentuknya. Bagaimana kebentuk sifatnya? Kalau manusia marah, maka urat-uratnya kelihatan, wajahnya memerah. Ya. Maka apakah Allah kalau marah wajahnya memerah? Kita tidak bahas demikian. Wallahu a'lam. Ya, marah-marah. Dan yang jelas li sakamislihi syai. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Wala tasbih, tidak kita serupakan dengan makhluk, tidak kita samakan dengan makhluk, tidak pula kita mengingkari adanya sifat marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'id Al-Qahtani mengatakan yang benar, yang hak dalam masalah ini, bahasanya murka Allah Subhanahu wa taala adalah sifat fi'liyah, yang Allah lakukan kapan saja jika Allah menghendaki dalam bentuk yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu marah jika Allah berkehendak, dan Allah marah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan marah dan murka Allah tidaklah serupa dengan marah satupun makhluknya. Dan kita tetapkan bagi Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan tetap dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita ingkari, tidak kita selewengkan, tidak kita bahas bagaimana bentuk marahnya, dan kita tidak samakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemarahan makhluk atau manusia. Maka ghadab adalah sifat fi'liyah yang wajib kita imani. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ada sifat fi'liyah dan ada sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah definisinya adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak. Karena perlu diketahui bahasanya, dalam bahasa Arab perbuatan itu termasuk dalam sifat. Maka marah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia adalah perbuatan, maka yang namanya perbuatan berkaitan dengan kehendak. Kapan orang ingin berbuat, maka dia berbuat. Kapan dia tidak mau berbuat, maka dia tidak akan berbuat. Maka marah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut sifat fi'liyah. Dan perbuatan Allah ini Allah lakukan ketika Allah menghendakinya. Beda dengan sifat dzatiyah, adalah sifat yang ada pada diri Allah dan tidak berkaitan dengan kehendak. Allah punya tangan, punya wajah, maka ini tidak berkaitan dengan kehendak karena bukan perbuatan. Karena bukan perbuatan, maka tidak berkaitan dengan kehendak. Wa min hamazati syayatin, dan aku minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Hamazat itu jamak dari hamzah, dan hamzah maknanya adalah an-nakhas. Wal makna, dan maknanya adalah setan mendorong manusia untuk melakukan berbagai maksiat. Maka hamazat maknanya adalah godaan. Dan setan menipu manusia alaiha supaya melakukan maksiat. Dengan setan katakan kepada manusia bahwasanya maksiat itu adalah satu yang indah, satu hal yang baik, sehingga manusia tertipu kemudian mengerjakannya. Maka seorang yang mengucapkan bacaan ini, maka dia mohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Dan mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai setan mendekatinya aslan sama sekali. dan jangan sampai setan yahumu haulahu, mendekatinya, berada di dekatnya, berada di sekelilingnya. Wa ayahduruni, aslinya yahduruni pakai ya. Kemudian ya-nya dibuang li takhfif, dalam rangka meringankan bacaan supaya enak dibaca. Maka maknanya adalah kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai setan itu datang mendekati kita fi jamil ahwal, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Maka setelah setelah bacaan berkaitan dengan orang yang terbangun karena ketakutan, karena melihat mimpi yang buruk, maka bacaan berikutnya adalah mayaf'al, apa yang dilakukan oleh orang yang melihat, man ra'a ru'ya, melihat mimpi yang baik, awil hulma, atau mimpi yang jelek. Kalau tadi khusus berkaitan dengan masalah mimpi yang jelek, maka ini mimpi secara umum, akan dibahas mimpi secara umum, baik mimpi yang baik, ar-ru'ya, ataupun al-hulma, ataupun mimpi yang buruk. Namun beliau sampaikan berkaitan dengan mimpi yang jelek, maka yang pertama adalah yanfuthu an yasarihi, meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Namun meludahnya di sini yanfuth, bukan taflu. Yanfuth artinya meniup, namun diiringi dengan sedikit air ludah. Dan yasta'idhu, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan dari kejelekan dan bahaya mimpi yang dia lihat, ini juga dibaca 3 kali. Dan berkaitan dengan mimpi yang jelek, la yuhaddisu biha ahadan, maka jangan ceritakan kepada siapapun. Sahabat imbakan hadis ini adalah sahabat Abu Qutadah bin Rib'i, ada yang menjelaskan nama aslinya adalah Al-Haris, dan ada yang menjelaskan bahasanya nama aslinya adalah Amr. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya minallahi. Mimpi yang baik yang Nabi sebut dengan ru'ya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitani. Dan mimpi yang jelek yang Nabi sebut dengan al-hulmu itu datang dari setan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu, maka jika salah satu dari kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai, falyanfuth an yasarihi 3 maratin, maka hendaklah dia meniup dengan sedikit bercampur dengan ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ini dilakukan idza staiqadha, jika dia telah terbangun. Wal yata'awadz billahi min syariha, dan adalah dia mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan mimpi yang dia lihat. Fa innaha, maka jika dia lakukan hal ini, maka Nabi menjanjikan, dan janji Nabi adalah hak. Ya, janji Nabi adalah tepat dan tidak pernah meleset. Lan yadurrahu, lan tadurrahu, maka mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ar-ru'ya salihatu minallahi. Ru'ya salihah, mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang menyenangkan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, Maka jika kalian dalam mimpi melihat sesuatu yang dia sukai, yang menyenangkannya, fala yuhadditsu bihi illa man yuhibbu, maka janganlah dia ceritakan kecuali kepada orang yang mencintai dirinya, sehingga tidak dikhawatirkan memiliki hasad pada dirinya, pada diri orang yang bermimpi. Karena orang yang diceritakan adalah orang yang mencintai dan menginginkan kebaikan bagi orang yang bermimpi. Wa in ra'a ma yakrahu, maka dan jika seorang itu melihat sesuatu yang tidak dia sukai dalam mimpinya, fala yuhaddits bihi, maka janganlah dia ceritakan kepada siapapun. Nah, di sini maf'ul bihnya dibuang, yufidul umum. Di sini maf'ul bihnya dibuang, yufidul umum. Hadful ma'mul yufidul umum. Falyuhaddits bihi, maka janganlah dia ceritakan pada siapapun, meskipun itu suaminya, meskipun itu istrinya, bapak dan ibunya, atau yang lainnya. Wa yakful an yasari thalathan, dan adalah dia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Wa liyata'awad billahi minasyaitanir rajim, dan adalah dia minta perlindungan kepada Allah dari 2 hal. Pertama, minasyaitanir rajim. Yang kedua, min syarri ma ra'a. Dan dari kejelekan mimpi yang dia lihat. Fa innaha lan tadurahu, maka mimpi tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Maka bisa menggunakan, berarti kalimatnya kurang lebih ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa disambung wasyari ma'ara, kalau mau pakai bahasa Arab. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, wasyari ma'ara, dan dari keburukan mimpi yang aku lihat. Maka ta'awudnya dari 2 hal. Pertama, dari godaan setan, gangguan setan, ya, min syaitanir rajim. Kemudian yang kedua, min syarri ma ra'a, dan dari keburukan mimpi yang dia lihat. Kemudian yatahawalu an jambihi alladzi kana alaihi, maka hendaklah dia yatahawal, berubah, mengubah an jambihi, lambungnya, alladzi kana alaihi, yang dia tadi tidur dengan menggunakan lambung tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aha ahadukum ru'ya yakrahuha, maka jika salah satu kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai, mimpi yang menakutkan, mimpi yang jelek, falyabsuq an yasari thalathan, adalah dia meludah ke kiri sebanyak 3 kali, walista'id billahi minasyaitani thalathan, dan adalah dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dan dia lakukan sebanyak 3 kali, walyatahawal an janbihi alladzi kana alaihi, maka adalah dia mengubah dari lambung yang dia pakai untuk tadi dia pakai untuk tidur. Tadi dia tidur dengan lambung kiri, ya, maka dia ubah menjadi lambung kanan. Kemudian poin berikutnya adalah yakumu yusalli in arada dzalika. Dia berdiri sholat jika dia menginginkan hal tersebut. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, yang lengkapnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qaraba zaman, maka jika zaman semakin dekat, lam takat ru'yal muslimi takdzibu, maka hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak pernah meleset. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Dan orang yang paling benar mimpinya, yang paling tidak meleset mimpinya, adalah asdaqukum haditha, adalah orang yang paling jujur omongannya, paling jujur lisannya. Wa ru'yal muslimi juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwati. Dan mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 45 bagian dari kenabian. Wa ru'ya salatun, dan mimpi itu ada tiga macam. Fa ru'ya salihatu, yang pertama adalah mimpi yang baik, mimpi yang menyenangkan. Maka mimpi yang baik adalah busra minallahi, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah ru'ya tahzinin minasyaitan, mimpi yang tahzin membuat sedih, yang ini berasal dari setan. Kemudian yang ketiga ru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsahu, adalah mimpi yang merupakan apa yang dibicarakan, apa yang dipikirkan oleh jiwa seseorang. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu, maka jika salah satu kalian bermimpi melihat sesuatu yang tidak dia sukai, falyakum falyusalli, maka hendaklah dia bangkit berdiri lalu salat. Wala yuhaddisu biha an-nasa, dan janganlah dia ceritakan mimpinya kepada siapapun. Ru'ya minallahi, ru'ya karu'yah. Dalam bahasa Arab ada ru'ya, ada ru'yah. Ada yang pakai tak marbutah dan ada yang tanpa tak marbutah. Maka alif ta'nis, alif ta'nis ini ru'ya, habis ya itu ada alifnya, alamannya alif ta'nis. Maka alif ta'nis di sini adalah makan pengganti tak ta'nis, pengganti tak marbutah. Fungsinya apa alif ta'nis ini? Fungsinya adalah untuk membedakan antara apa yang dilihat dalam mimpi dan apa yang dilihat di alam nyata. Kalau ru'yah pakai tak marbutah artinya melihat di alam nyata. Kalau ru'yah pakai alif ta'nis dan tidak pakai tak marbutah artinya apa yang dilihat, melihat di alam mimpi. Kemudian hulmu, menurut bahasanya orang-orang Arab, digunakan sama persis dengan penggunaan istilah ru'ya. Dalam bahasa Arab, hulmu dengan ru'ya itu sama saja. Namun Nabi SAW membedakannya. Maka di sini, maka Nabi SAW memberi makna syar'i untuk ru'ya dan memberi makna syar'i untuk hulmu. Dengan Nabi beda kan? Karena makna lughah sama, tidak ada bedanya. Makna syar'i beda. Ru'ya itu untuk mimpi yang baik, hulmu untuk mimpi yang jelek. Itu makna syar'i dari Nabi SAW. Maka Nabi jadikan ru'ya itu dari Allah, mimpi yang baik, dan maknanya adalah mimpi baik. Dan hulmu itu Nabi tetapkan datang dari setan. Kenapa Nabi bedakan antara mimpi yang baik dan mimpi yang jelek? Mimpi datang dari Allah dan datang dari setan, Nabi bedakan seakan-akan Nabi tidak suka sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang berasal dari setan kok diberi nama dengan nama yang sama. Oleh karena itu maka Nabi gunakan istilah ru'ya untuk mengungkapkan al-qismi as-salih, bagian dari mimpi yang baik-baik, yang menyenangkan. Dikarenakan fi sighati lafdhiha, kalau kita melihat akar-akar katanya dari kata-kata ro'a, maka akar katanya itu menunjukkan makna musyahadatu syai', melihat sesuatu dengan mata kepala dan dengan mata hati. Sedangkan hulmu itu Nabi jadikan sebagai istilah amakana minasyaitan, mimpi yang berasal dari setan. Kenapa? Karena pertimbangan akar katanya. Di aslal kalimah, karena akar kata dari kata-kata hulmu tidaklah digunakan kecuali khayalan. Khayalan yang dilihat oleh seorang yang bermimpi dalam tidurnya. Jadi apa pertimbangan Nabi menggunakan mimpi yang datang dari Allah dengan ru'ya, dengan istilah ru'ya, sedangkan mimpi yang datang dari setan menggunakan istilah hulmu? Pertimbangannya adalah akar katanya, makna akar katanya. Karena ru'ya dari kata-kata melihat, melihat sesuatu yang real, makanya datang dari Allah yang real terjadi. Maka mimpi yang datang dari Allah itu satu hal yang benar yang akan terjadi sebagaimana yang ada dalam mimpi, maka digunakanlah istilah ru'ya. Sedangkan makna dari hulmu itu adalah khayalan, sesuatu yang tidak nyata. Maka mimpi yang berasal dari setan itu adalah khayalan yang dibuat setan pada diri orang yang bermimpi untuk nakut-nakuti manusia, dan dia adalah bukanlah satu hal yang nyata. Dia cuma sekedar khayalan. Maka cocoknya disebut hulmu, mengingat makna dari kata-kata hulmu pada asalnya adalah khayalan. Maka pertimbangan kenapa mimpi yang baik istilahnya ru'ya, mimpi yang jelek istilahnya hulmu, adalah pertimbangannya adalah melihat makna asal dari ru'ya, yaitu ru'yah, yaitu ro'a, dan makna asal daripada hulmu. Yang satu melihat sesuatu yang hakiki, dan yang satu adalah khayalan. Maka yang hakiki itu untuk mimpi yang baik, mimpi yang benar, yang datang dari Allah. Sedangkan khayalan ini cocok untuk mimpi yang dibuat oleh setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ada istilah ihtilam. Ihtilam adalah mimpi berupa khayalan yang bukan kenyataan, namun khayalan saja. Adalah khayalan yang dirasakan oleh muhtalim, orang yang bermimpi dalam tidurnya, yang dalam khayalan tersebut dia melihat min qada'i syahwah, kalau dia telah menyalurkan syahwat. Dan ini adalah cuma khayalan. Kenapa? La haqiqata lahu, karena tidaklah, bukanlah sebuah satu hal yang real, bukan satu hal yang hakiki, dan bukanlah satu hal yang nyata. Maka dari hadis wal hulmu minasyaitan, wal hulmu minasyaitan, ada ulama yang membuat kesimpulan, maka ya, mimpi basah itu datang dari setan. Karena mimpi basah Nabi sebut ihtilam, dan Nabi mengatakan hulmu minasyaitan. Hulmu ihtilam, ya, tetangga. Hulmu ihtilam, satu akar kata. Maka dari sini ulama membuat kesimpulan bahasanya ihtilam itu datangnya dari setan, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sebut mimpi basah dengan istilah ihtilam, dan Nabi mengatakan al hulmu minasyaitan. Nah tadi pembedaan antara ru'ya dengan hulmu itu berlaku jika kata-kata ru'ya itu tidak ada embel-embel di belakangnya. Hadza in atat ru'ya ghaira muqayyadatin. Ketentuan di atas itu berlaku jika kata-kata ru'ya tidak ada keterangan di belakangnya. Namun jika kata-kata ru'ya itu mendapatkan keterangan di belakangnya, contohnya aru'ya yakrohuha atau aru'ya talathun, maka ru'ya di sini maknanya dikembalikan kepada penggunaan orang-orang Arab. Walakarohata fihi, dan tidaklah terlarang menggunakan makna sebagaimana maknanya orang Arab. Wallahu a'lam. Maka pembedaan ru'ya dengan hulmu itu jika ru'yanya disebut sendirian tanpa embel-embel di belakangnya, tanpa ada keterangan di belakangnya. Namun jika ru'ya itu dikasih embel-embel di belakangnya, ru'ya salihah ya, atau ru'ya yakrohuha, maka ru'ya di sini kembali kepada makna yang dipakai oleh orang Arab, yaitu tidak ada beda antara mimpi jelek dan mimpi baik, semuanya ru'ya. Faidha ra'ahadukum ar-ru'ya, maka jika salah satu kalian melihat ru'ya, dan seterusnya adalah penjelasan untuk pengertian hulmu, karena hulmu itu adalah mimpi yang tidak disukai, sedangkan ru'ya adalah mimpi yang disukai. Falyanfuz an yasarihi, maka adalah dia melakukan nafas. Nafas adalah ke arah kiri. Nafas adalah tiupan yang lembut yang terkadang diiringi dengan sedikit air liur. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk meludah ke arah kiri karena setan datang mendatangi manusia dari arah kiri. Karena setan ingin memberikan was-was dalam hati manusia, dan hati atau kalbu itu dekat dengan sisi kiri. Oleh karena itu maka setan mendatangi manusia dari sisi yang paling dekat daripada kanan, maka ini ya, agak jauh menuju kalbu. Maka lebih mudah kalau datang lewat sisi kiri. Maka dalam meminta perlindungan dari syariha, dari kejelekannya, hadis ini kembali kepada mimpi yang tidak disukai. Maka di sini berkaitan dengan mimpi yang jelek ada tiga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah meludah ke arah kiri. Dan ludah di arah kiri ini tujuannya adalah tarhiman li syaitan, untuk menghinakan setan, wa zajran lahu, dan untuk membuat kapok setan. Yang kedua adalah mohon perlindungan kepada Allah supaya mendapatkan rasa aman dari gangguan setan dan was-was setan. Kemudian yang ketiga adalah berpindah dari lambung yang dia pakai untuk tidur. Ketika dengan lambung tersebut dia melihat mimpi yang tidak dia sukai, maka dia berpindah kepada lambung yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya adalah tafaulan, adalah bentuk optimisme. Bilqalbi min jambin ila jambin, supaya ada optimisme. Bilqalbi, qalbi di sini masdar, bukan hati, bukan jantung. Tafaulan bilqalbi, dengan berbalik, berbalik dari satu lambung ke lambung yang lain. Qalbu di sini artinya berbalik, ya. Berbalik dari satu lambung ke lambung yang lain ini dilakukan sebagai tafaulan, bentuk optimisme, litahawul, agar terjadi perubahan dari keadaan yang jelek yaitu mimpi yang jelek kepada keadaan yang baik yaitu mimpi yang mengembirakan. Maka contoh perbuatan yang lain yang disyariatkan dalam rangka tafaulan, contohnya adalah masalah sholat istisqa. Maka Nabi mengajarkan untuk mengubah posisi rida dalam salat istisqa. Ujung rida yang semula di kiri dipindah ke kanan, yang ke kanan dipindah ke kiri, tafa'ulan. Dalam rangka semoga itu adalah menjadi tanda perubahan dari gersang menjadi turun hujan. Maka di sini Nabi mengajarkan untuk berpindah dari satu lambung ke lambung yang lain juga tafaulan dalam rangka untuk menumbuhkan optimisme, harapan baik agar juga berubah keadaan tidur dan mimpinya dari mimpi yang jelek pada mimpi yang baik. Wala yuhadis biha annasa, janganlah dia ceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Kenapa tidak boleh diceritakan? Apa di balik larangan menceritakan pada orang lain? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, penjelasan yang pertama, karena jika dia ceritakan pada orang lain, boleh jadi orang lain yang dia ceritai akan menafsirkan mimpinya dengan tafsiran yang semakin membuat dia ketakutan. Dan mimpinya jelek, menakutkan, tambah ditakut-takuti lagi. Nah kan, kamu gini, nanti akan gini. Nah, ketakutannya double jadinya. Ketakutan internal dan ketakutan dari eksternal. Sudah ketakutan dari dirinya sendiri, ditambahi ditakut-takuti orang lagi. Maka akan ditafsirkan dengan penafsiran yang menakutkan sebagaimana zahir dari potret atau bentuk mimpi yang dialami. Wa yakunu muhtamilan, dan dimungkinkan juga, muhtamilan artinya dimungkinkan, dan dimungkinkan juga kenapa Nabi larang untuk diceritakan kepada orang lain. Karena jika diceritakan kepada orang lain, dimungkinkan jika diceritakan kepada orang lain, li wuku'iha, mimpi tersebut akan terjadi. Kadzalika, seperti itu yang dia lihat dalam mimpi, bitakdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimungkinkan Nabi larang mimpi tersebut untuk diceritakan pada, mimpi jelek tersebut diceritakan pada orang lain, dimungkinkan karena mimpi tersebut akan terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Dan pengecualian dalam masalahnya adalah mimpi yang disukai. Maka untuk mimpi yang disukai, maka adalah diceritakan kepada orang yang mencintainya, bukan orang yang hasad kepadanya, namun orang yang menginginkan kebaikan pada dirinya. Apa manfaatnya? Boleh jadi dia akan mendapatkan penafsiran yang baik, yang menyenangkan, sehingga semakin bertambahlah ketenangan dirinya, ketenangan hatinya, optimismenya, dan rasa bahagia dan gembiranya. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qarraba zaman, jika zaman telah semakin dekat. Apa yang dimaksud zaman semakin dekat? Ada dua penjelasan. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan zaman itu, idza qarraba zaman, artinya adalah jika telah imbang malam dan siang. Malam pas 12 jam, siang juga pas 12 jam. Qila, dan ada yang mengatakan makna iqtaraba zaman artinya idza qarraba waqtul qiyamah, jika waktu kiamat semakin dekat. Maka terjemahannya, jika kiamat semakin dekat, maka hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak meleset. Kemudian yang paling tidak meleset mimpinya adalah yang paling jujur omongannya. Zahir hadis ini bermakna mutlak, makna dalam mutlak berlaku untuk semua zaman. Karena orang yang tidak jujur dalam omongannya akan yatatarak al-khalal, maka akan terjadilah al-khalal, cacat dalam mimpinya. Dan terjadi cacat dalam penceritaan mimpinya. Ketika dia menceritakan mimpinya, maka dia tambah-tambahi, ya, dia bumbu-bumbui. Penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya hal ini berlaku di akhir zaman nanti, ketika ilmu agama telah habis, para ulama telah meninggal dan orang-orang soleh sudah tidak ada. Kesimpulannya, penjelasan yang pertama yang lebih kuat, ya, dan lebih kuat. Dan Nabi katakan, mimpi yang baik, mimpi yang mengembirakan yang dilihat oleh seorang muslim, ada satu bagian dari 45 bagian kenabian. Wa hadzal juz'u, maka bagian tersebut adalah termasuk kenabian. Wa, dan bagian tersebut isinya adalah memberitakan tentang masalah hal yang gaib. Idza waqa'a la yakunu illa sidqan, maka jika terjadi maka tidaklah terjadi kecuali benar. Al-Khattabi mengatakan hadal hadis, hadis ini maknanya, ya, satu bagian dari 45 bagian kenabian ini maknanya adalah taukid, menegaskan tentang permasalahan mimpi dan menegaskan kedudukan mimpi yang baik, mulianya mimpi yang benar. Ulama yang lain mengatakan makna hadis adalah bahasanya mimpi yang baik itu akan datang sesuai dengan berita kenabian, karena dia adalah satu bagian, karena dia adalah bagian yang masih tersisa dari kenabian. Wallahu a'lam. Maka Al-Khattabi mengatakan, kalau Al-Khattabi ini cuma menunjukkan mulianya mimpi yang baik, tidak ada hubungannya dengan kenabian-kenabian. Sedangkan penjelasan ulama yang lain mengatakan mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim itu akan mencocoki dan sesuai dengan kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada penjelasan yang lain tentang masalah ini, tentang makna mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 45 bagian dari kenabian adalah menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum mendapatkan wahyu secara langsung dengan turunnya Jibril menyampaikan surat Al-Alaq, maka sebelum itu Nabi telah mendapatkan tanda-tanda kenabian berupa mimpi yang benar. Dan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang benar ini terjadi selama setengah tahun. Terjadi selama 6 bulan. Maka 6 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Jibril di Hira, semua mimpi Nabi kemudian besok paginya terjadi sebagaimana yang Nabi lihat di alam mimpi. Nabi mimpi besoknya, mimpi malam ini, maka pagi terlihat terjadi sebagaimana yang Nabi lihat dalam alam mimpi. Demikian setiap hari selama 6 bulan. Itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dengan bertemu Jibril di Gua Hira. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi selama 23 tahun. Selama kurang lebih 23 tahun. Maka jika setengah tahun itu satu bagian, jika setengah tahun itu satu bagian, maka 23 tahun atau 22 tahun lebih sedikit itu jadinya 45 bagian. Faham? Ya. 20-nya kan 20 23 tahun, 20-nya kan 40. Ya. Ya. 22 tahun atau 22 setengah tahun. Enggak genap 23, ya. Kalau 23 enggak genap. 22 lebih. Maka duanya kemudian ya, 4. Kemudian sisanya satu bagian. Maka 45 bagi, 45. Maka mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi yang baik itu 6 bulan. Maka ini satu bagian dari 45 bagian kenabian. Satu bagian dari 45 bagian kenabian. Karena Nabi mimpi mimpi dengan mimpi yang benar selama 6 bulan. Ya, maka 6 bulannya Nabi ini jika dibandingkan dengan beliau menjadi Nabi selama 22 setengah tahun atau hampir 23 tahun, maka itu adalah satu bagian ya, 1.2 ya, 1 banding 45 bagian. Itu penjelasan yang lain, kalau enggak salah itu penjelasan Baihaqi untuk hadis ini. Nah, ala kulli hal, yang jelas orang yang dapat mimpi baik bukan berarti dia mendapatkan satu tetes kenabian. Ya, itu yang jelas, jangan dimaknai demikian. Wah, saya mimpi yang baik. Wah, saya setengah nabi ini, seper 45 nabi. Nah, ya. Sama, yang pokok penjelasan ulama ini cuma yang pokok adalah jangan ditafsirkan orang yang mimpinya mimpi yang baik, mimpi yang benar, kemudian merasa kecipatan kenabian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika orang tua kita dirawat opnam di rumah sakit dan kita harus selalu menjaganya, bolehkah kita tidak sholat berjamaah? Jika memang tidak bisa ditinggal, harus selalu standby di situ, maka ini udzur untuk boleh tidak sholat berjamaah. Saya pernah sholat di satu masjid dengan imam tetap, dan setelah sholat imam tadi mengadakan kultum. Salah satu isi kultumnya dia mengatakan, ya bolehlah sayang sama pacar. Bagaimanakah status dari orang ini? Ya, status dia adalah orang yang mempropagandakan kemaksiatan, ya, mendukung kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan dia mendukung kemaksiatan tersebut adalah takwilan, karena dianggap ya gimana dapat istri kalau enggak pacaran dan seterusnya, dan bukan karena istihlalan lil ma'asi, bukan karena menghalalkan maksiat. Bedanya walad dengan hulam itu apa? Hulam itu maknanya bisa budak laki-laki, bisa anak laki-laki. Sedangkan walad itu maknanya secara bahasa adalah anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan maknanya secara urf orang Arab menggunakan istilah walad hanya untuk anak laki-laki. Kalau orang tua memerintahkan berbuat maksiat, apakah harus diikuti dalam rangka bakti pada orang tua? Jawabannya haram, dan itulah berbakti pada orang tua. Maka ketika orang tua memerintahkan maksiat, maka bentuk berbakti pada orang tua adalah dengan tidak melaksanakan maksiatnya. Karena jika orang maka itulah anak yang berbakti, ya. Tidak menuruti perintah orang tua untuk melakukan maksiat, maka dengan itu dia berbakti, mengurangi dosa bapaknya, ibunya. Nah, kalau dia turuti, maka orang tuanya akan berdosa. Orang tuanya berdosa kan? Berarti anak ini jelek sama orang tuanya, nambah dosa. Maka anak yang berbakti ketika diperintahkan berbuat maksiat, maka dia wajib untuk tidak taat. Namun bukan berarti bangkang, terang-terangan. Bukan berarti kemudian nolak dengan mencak-mencak, nolak dengan marah-marah. Ya, diem saja namun gak dilaksanakan. Didengarkan, dimarahi, kok gak dijalankan-jalankan. Ya, dengarkan dengan baik, habis itu tetap tidak dijalankan. Jangan kemudian terus kemudian kacak pinggang depan orang tua, kemudian kata orang jauh mentang-mentang sama orang tua. Jangan. Misalnya orang tua memerintahkan anak perempuan untuk bekerja di tempat kerja yang banyak ikhtilatnya, bagaimanakah anak ini harus bersikap? Ya, jangan ditaati. Bagaimanakah hukum mendengarkan mortal dan hafalan sambil mencuci baju yang tempat mencucinya di dekat kamar mandi? Kalau yang dimaksud dengan hafalannya dalam membaca Al-Quran, maka jika di jika di tempat yang enggak layak untuk membaca Al-Quran, ya maka selayaknya jangan baca Al-Quran. Adapun mendengarkan bacaan Al-Quran sambil kerja, sambil melakukan aktivitas, maka ini pernah ditanyakan pada Syaikh Al-Fauzan sebagaimana di Muntaqa beliau, dan beliau membolehkannya. Ya, dia dengarkan sebisa dia sambil mendengarkannya. Bolehkah panitia kajian atau acara dakwah menggunakan uang sisa dana kajian untuk makan-makan? Tergantung uangnya ini dari mana. Uangnya ini dari mana? Kalau memang ada yang mendanai, ya ada sponsor, ya pokoknya ini untuk panitia lah. Kalau sisa ya untuk makan-makan panitia atau apa ya lain. Kalau ini adalah kas masjid, dari kas masjid, maka tidak boleh. Apakah termasuk hasad dan dengki ketika kita merasa tidak suka kepada orang yang banyak cerita dan membicarakan, membanggakan dan mengisahkan kisahnya terus-menerus ketika bertemu, dan orang ini memang punya ilmu yang cukup tapi karena sifat di atas membuat kita tidak suka? Maka itu tentu satu hal yang tidak baik. Cerita yang sama diulang-ulang, diperdengarkan sama orang yang sama, bosan orang dengar. Maka ya berikan nasihat kepada orang tersebut dengan cara yang baik. Kemarin udah denger ya? Atau dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Sehingga dia bisa bersikap dan bisa menempatkan dirinya secara baik dan tepat. Apakah orang yang memiliki hutang wajib berzakat dari hartanya setelah dia ada uang? Mungkin yang dimaksudkan adalah orang yang punya piutang, bukan orang yang punya hutang. Maka piutang apakah dizakati atau tidak melihat piutang itu ada di tempat siapa. Kalau piutang itu ada di tempat orang yang bisa on time membayar, melunasi utang pada waktunya, maka piutang ini termasuk dihitung ketika menghitung zakatul mal. Maka termasuk dihitung, dia tabungannya sama piutangnya ditotal, dan dia zakat di tiap tahun. Namun jika piutang tersebut di tangan orang yang entah kapan dia akan melunasi, maka tidak termasuk hitungan dalam penghitungan zakatul mal. Namun jika besaran piutang itu sudah sampai nisab, jika besaran piutang itu sudah sampai nisab, kurang lebih 85 gram emas, sekian juta, dia punya piutang ini, total 15 juta, total 20 juta pada 5 orang, semuanya entah kapan bayarnya, maka dia wajib, maka ketika orang tersebut lunasi, maka pada saat dia, orang-orang tersebut melunasi setelah mungkin 2 tahun atau setelah 3 tahun, maka setelah terkumpul, maka dia menzakatinya dengan sekali zakat. Apa sebaiknya yang kita lakukan ketika ada seorang pengemis datang meminta kepada kita memberi sedekah atau tidak, begitu juga pengamen. Kalau pengamen, demikian juga orang yang ngemis, dan mengemis itu jadikan sebagai pekerjaan dan profesi, maka itu adalah perbuatan yang haram, maka jangan ditolong untuk terus menerus berbuat maksiat. Ditambah lagi ada himbauan dari pemerintah, ada perintah dari pemerintah untuk tidak memberikan uang receh atau yang lain kepada orang di jalan. Cuma pemerintah malu-malu, kemudian atas namanya bukan atas nama pemerintah, padahal itu pemerintah yang buat, namun masyarakat kota Jogja atau apa namanya, karena gak mau disudutkan sama LSM. Nah, ini kalau bikin aturan nanti LSM yang mencak-mencak, ini melanggar HAM dan seterusnya. Ya, apalagi ditambah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak memberi pengemis di jalan, salurkan anda uang receh anda ke yayasan sosial, maka lebih-lebih lagi. Teman saya pernah bilang bahwa seringkali ketika bermimpi maka mimpinya benar-benar terjadi, sehingga jika malam harinya dia bermimpi maka dia selalu mencari antisipasi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di esok harinya. Antisipasinya telah Nabi ajarkan, gak perlu mengada-ada bikin antisipasi sendiri. Jika kita masuk masjid ketika waktu terlarang untuk sholat, apakah kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ataukah tidak? Ulama khilaf. Pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Dalam waktu terlarang tersebut, apakah boleh mengerjakan sholat taubat? Jawabnya tidak boleh, karena ini sholat sunnah mutlak. Ataukah bolehkah sholat istikharah? Dirinci. Jika dia mepet, jadi setelah ini dia akan mengambil keputusan, maka boleh sholat istikharah. Namun jika masih minggu depan, maka tidak boleh sholat istikharah, karena di sini statusnya sholat istikharahnya adalah sholat sunnah mutlak. Bagaimana hukum MLM? Hukumnya adalah haram. Ya. Kalau MLM sebagaimana umumnya, maka hukumnya haram karena di sana terdapat gharar. Saya anjurkan untuk membaca bukunya Ustaz Khalid Sambudi tentang masalah hukum MLM. apa beda antara ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat? Ada beberapa pengertian untuk muhkamat dan mutasyabihat. Mungkin yang dimaksudkan adalah muhkamat dalam pengertian maknanya yang jelas, dan mutasyabihat adalah ayat yang maknanya rancu, maknanya yang benar itu rancu dan tertutupi atas sebagian orang. Namun ingat, ayat mutasyabihat ini cuma dialami oleh sebagian orang tanpa yang lainnya. Menurut orang ini, dia tidak bisa melihat, menangkap makna yang hak dari satu ayat. Maka ayat ini, untuk orang ini, mutasyabihat. Sedangkan orang yang lain, ulama, melihat ayat ini tidak nampak jelas makna hak dari ayat tersebut. Tidak ada kerancuan di dalamnya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Maka menurut beliau-beliau ini tidak mutasyabihat. Maka mutasyabihat itu nisbi, hanya berlaku untuk sebagian orang tanpa yang lainnya. Kalau mimpi melakukan maksiat semacam jabat tangan dengan lawan jenis, ini datang dari siapa? Jelas datang dari setan. Sama ada pertanyaan, bolehkah panitia satu kajian melakukan makan-makan setelah kajian dari sisa uang kajian? Jadi melihat dari mana uang tersebut dan gimana amanahnya. Apakah diperlukan seorang ketua dalam satu kos-kosan? Apa fungsinya jika ketua ini tidak sanggup menjalankan tugas? Bagaimanakah seharusnya? Satu hal yang baik jika ada ketua yang bisa mengatur, bisa punya kewenangan, disepakati untuk bisa menegur karena jadwal piket tidak dilaksanakan dan seterusnya. Tanpa ini maka akan sampah akan bertumpuk, cucian akan menggunung dan hal-hal yang lainnya. Maka jika ketua tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya perlu musyawarah bersama. Gimana baiknya, mau amburadulan atau mau gimana? Semua penghuni ini bisa berbuat semaunya, ataukah ini yang diinginkan, ataukah menginginkan kebaikan untuk bersama? Kalau menginginkan kebaikan bersama, maka kita lihat kenapa ketua dalam ini tidak bisa menjalankan fungsinya. Karena kesibukan dia, maka perlu pengganti atau karena yang lainnya. Apakah setan mengetahui isi hati manusia? Jawabannya tidak. Karena Allah lah yang mengetahui isi hati manusia. Alimum bidzati sudur, salah satu sifat Allah adalah yang mengetahui isi hati. Siapa itu Ibrahim bin Adham? Salah seorang abid, salah seorang ahli ibadah di masa silam. Kalau tidak salah dia masa tabi'in. Apa hukum seorang wanita haid membaca Al-Quran? Jika tanpa memegang mushaf, maka boleh menurut pendapat yang paling kuat. Apakah 45 bagian yang lain masa waktunya juga 6 bulan? Ini enggak menjelaskan tadi. Nabi kan 22 setengah, kurang lebih 22 setengah tahun. Maka dalam 1 tahun ada berapa bagian? Ya, ada 2 bagian, kita bagi 6 bulan. Maka dalam 1 tahun ada 2 bagian. Maka 20 tahun berarti sudah ada 40 bagian. Maka 22 tahun berarti ada 44 bagian. Setengah tahun berikutnya berarti 45 bagian. Apa maksud dari pernyataan mimpi yang baik adalah hakiki? Mimpi yang baik satu hal yang benar, yang boleh jadi akan terjadi, dan yang jelas itu adalah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Saya pernah mendengar bahwasanya yang kita lakukan ketika mimpi buruk adalah dengan membalik alat tidur, membalik bantal. Benarkah hal tersebut? Ya, tadi telah kita bahas, telah kita baca hadisnya. Kalau hadisnya mengatakan membalik lambung, membalik lambung. Tadi lambung kiri jadi lambung kanan atau sebaliknya. Berkaitan dengan mimpi buruk, maka meludah ke kiri. Bagaimana jika di sebelah kiri saya ada teman saya yang tidur? Tadi kita sudah sampaikan bahasanya meludah itu bukan meludah cuh gitu, bukan. Itu adalah meniup namun bercampur sedikit ludah, ya. Jadi maka teman sebelahnya cuma grimis saja. Tentang masalah nama, mau diberi nama Hafid artinya penjaga, mudah-mudahan menjadi penghafal Quran. Rafiq artinya tinggi, semoga Allah meninggikan derajatnya. Tani karena anak yang kedua. Bagaimanakah menyusun ketiga kata tersebut supaya baik? Gak usah disusun, yang lebih baik tidak disusun, ambil salah satu. Mengebiri, apakah mengebiri perasaan terhadap lawan jenis karena minder dengan kekurangan diri itu berdosa? Bagaimanakah mengatasinya? Saya selalu diliputi rasa was-was terhadap orang yang datang mengajak berproses. Jadi ini kalau masalah kekurangan, tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Yeah. Wanita solihah itu bukan bidadari, dan lelaki yang soleh itu bukanlah malaikat. Semuanya punya kekurangan, semuanya punya kejelekan. Yeah. Namun orang itu baik dan jelek itu mana yang dominan? Mana yang dominan? Orang yang jahat itu bukan berarti nggak punya kebaikan. Namun jeleknya lebih banyak daripada baiknya. Dan orang yang baik bukan berarti orang yang nggak punya kejelekan. Namun orang itu disebut orang baik ketika baiknya lebih dominan daripada jeleknya. Sebagaimana orang yang bodoh berarti bukan sama sekali tidak tahu. Namun orang yang bodoh itu yang tidak dia tahu terlalu banyak dibandingkan yang dia tahu. Dan orang yang pintar itu bukan berarti orang yang serba tahu semuanya. Namun yang dia ketahui lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qadawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Budi, mau pinjam? Untung beli di mana, Sir? Di Saudi. Kalau aslinya ini, yang 4 jilid ini. Ya asal dia nggak iklan di bukunya, asal dia nggak iklan pas pengajian itu. Ya kalau dia iklan ketika pengajian itu, ya dia iklankan bukunya, ya boleh. Kalau dia cuma bahas isinya, nggak ngiklan. Untuk apa, Bu? Mau bikin apa? Hah? Ayo kan. Masih